السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. السلام ورحمة الله وبركاته. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، kita lanjutkan biiznillahi ta'ala wa bitawfiqih kajian kitab Fathu Rabbil Bariyah bitalkhisi al-Hamawiyyah karya Fadilatul Syekh al-Alamah Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah. Di halaman 72 dari kitab ini, masih dalam al-bab 19, bab yang ke-19, yaitu fi zuhuri maqalati ta'til wa istimdadiha, yaitu tentang kemunculan makalah atau propaganda mu'attilah dan istimdad. Makalah tersebut yaitu dari mana mu'attilah mengambil materi untuk menegaskan atau menerapkan mazhab mu'attilah mereka. Maka kita mulai dari kalimat thumma fi hududil mi'ati thalithah. Thumma fi al-hudud fi hudud al-mi'ah al-thalithah. Taib, kemudian di sini katakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ثم في حدود المئة الثالثة انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي. بجأنها المريسي، بشر بن غياث المريسي. Ya, pada tahun 300-an, batasan 300-an, mulai tersebar maqalah al-Jahmiyah, atau seratusan di yang ketiga, yaitu tahun 200-an. Tahun 200-an, ya, tersebar maqalah al-Jahmiyah dengan sebab Bishr bin Iyath al-Marisi. Ya, wa tabaqatuhu wa tabaqatihi alladzina ajma'a al-a'immatu 'ala dhammihim, dengan sebab Bishr al-Marisi dan orang yang sepantaran atau satu tabaqah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tabaqah dengannya, dengan Bishr al-Marisi yang para masyaallah, Pak Abu Rahmat, yang mana masyaallah bakakung. Ini Khalid kenal ini Syekhul Islam Al Cilacapi. Ya. Sendirian, Pak. Sendirian. Oh, enggak sama Pak Miman apa? Oh, ada kajian di sana. Oh. Hah? Kenapa? Oh, sama siapa beliau? Oh gitu. Taib jadi maqalah jamiah dengan sebab adanya Bishr al-Marisi dan orang yang satu tabaqah dengannya, yang mana para a'immah, para ulama itu ijma' bersepakat ala dhammihim, bersepakat akan pencelaan terhadap mereka, bersepakat untuk mencela mereka. Dan tentu para ulama ketika mencela mereka, yaitu tidak dengan sebatas hanya mencela tanpa adanya alasan, tidak, melainkan pasti ada alasannya. Bahkan wa aktsaruhum kaffaruhum aw dhallaluhum, bahkan kebanyakan dari ulama mengkafirkan Bishr al-Marisi dan orang yang sederajat dengannya dari segi pemahaman, mengkafirkan atau mentadlil, yaitu menganggap komplotan ini sesat. Minimal itulah, kalau tidak mengkafirkan, minimal menganggap kelompok ini benar-benar sesat. Wa sannafa Uthman bin Sa'id ad-Darimi kitaban radda bihi 'ala al-Marisi. Kemudian ada ulama di antara ulama ahlu sunnah dan termasuk juga ulama ahlu hadis, karena memiliki periwayatan dan sanad-sanad, tapi ini bukan ad-Darimi yang kita kenal musnad ada dalam Sunan ad-Darimi, bukan. Uthman bin Sa'id ad-Darimi menulis, mengarang satu kitab untuk membantah Bishr al-Marisi. Kitab tersebut beliau namakan Naqdu Uthman bin Sa'id 'ala al-Kafiri al-'Anid fi maftara 'ala Allah min at-tauhid. Jadi Uthman bin Sa'id, jadi beliau menulis judulnya, yaitu bantahan atau pembatilan dari Uthman bin Sa'id terhadap si Al-Kafir Al-Anid. Dalam judulnya saja sudah menyebut bahwasanya Bishr al-Marisi dan semisal ini kafir. Fi maftaru 'ala Allah min at-tauhid, terhadap kedustaan yang si kafir ini lakukan atas nama Allah dari masalah-masalah tauhid. Man tala'a, maka kata Syekh Utsaimin, man tala'a hadzal kitaba bi'ilmin wa 'adlin tabayyana lahu dha'fu hujjati ha'ula'il mu'attilah. Barang siapa yang membaca kitab Ad-Darimi ini dengan ilmu dan keadilan, maka akan tampak baginya lemahnya hujjah mereka semua yang bermadhab mu'attilah. Bal butlanuha, bahkan akan tampak kebatilannya, bukan hanya kelemahannya saja, kebatilannya. Kadang-kadang hujjah yang lemah tapi belum tentu batil. Ada seseorang benar dia, tapi hujjahnya lemah. Sekiranya dia belajar lagi, dia akan mendapatkan hujjah yang lebih kuat lagi gitu. Tetapi ini hujjah lemah plus batil gitu loh. Wa anna hadhihi at-ta'wilata wa afaz wa anna hadhihi at-ta'wilati allati tujadu fi kalami katsirin minal mutakhirin kar-Razi wal-Ghazali wa Ibn Aqil wa ghairihim hiya bi'ainiha ta'wilat Bishr. Dan bahwasanya ta'wil-ta'wil ini yang bisa ditemukan di ucapan banyak dari kalangan mutakhirin, dari ulama asy'ariyah atau ulama ahli kalam atau ulama yang terpengaruh Jahmiyah seperti Ar-Razi, Al-Ghazali, Ibn Aqil dan lainnya, itu bi'ainiha ta'wilat Bishr, bi'ainiha ta'wilatu Bishr, persis plek-plek dengan tafsiran-tafsiran ala Bishr al-Marisi yang dikafirkan oleh banyak ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, Ar-Razi dan Al-Ghazali rahimahumullah, atau lebih awal yaitu Al-Ghazali lebih awal daripada Ar-Razi, ya, keduanya ulama masyhur besar di mazhab Syafi'i. Adapun Ibn Aqil, ulama populer masyhur besar di mazhab Hanbali. Walaupun dihikayatkan bahwasanya beliau-beliau ini keseluruhannya umumnya rujuk dari mazhab ta'til yang mereka anut sebelumnya. Hikayatnya begitu. Termasuk juga Ibn Aqil. yang kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi atau Al-Muhim di sini ya, salah satu ulama Hanabilah Al-Maqdisi ya, Ibnu Qudamah kalau tidak salah itu memberikan bantahan kepada Ibnu Aqil menjadi satu kitab yang mana beliau mengetahui bahwa Ibnu Aqil itu telah ralat atau rujuk dari pendapat lamanya yang berkait yang selaras dengan pendapat Bishr Al-Marisi atau Mu'attilah yang kemudian tapi kata Al-Maqdisi rahimahullah entah itu Ibnu Qudam atau salah satunya lagi mengatakan bahwasanya boleh saja Ibnu Aqil itu sudah taubat tetapi makalahnya itu tersebar sehingga perlu sekali untuk diralat dan dibantah. Begitu juga dengan Ar-Razi rahimahullah yang mana di akhir hayatnya dikatakan beliau bertaubat. Ya, sebagaimana Ibnu Taimiyah hikayatkan hal seperti itu di beberapa kitabnya. Tetapi karena aqwal dan ta'wilat Ar-Razi dan semisalnya sudah kadung subur dan menyebar di banyak kalangan kaum muslimin, maka tetap diperlukan kitab untuk membantah maqalat al-Jahmiyah ini, yaitu maqalat yang berselarasan dengan Jahmiyah. Ya, ta'wilan-ta'wilan yang menyimpang perlu dibantah. Tuh Khalid, panggil antum. Baik, kemudian qala rahimallah wa amma istimdadu maqalati at-ta'til fa kana min al-yahudi wal musyrikin wa dhalal as-sabiin wal falasifah. Ya, istimdad itu talab al-maddah, yaitu mengambil maddah, mengambil materi maqalat ta'til, materi perkataan Mu'attilah itu sebenarnya sumbernya dari mana sih? Materinya itu bisa dari mana sih? Source-nya itu dari apa? Maka sesungguhnya istimdadnya itu dari apa? Dari Yahudi, musyrikin, orang-orang sesat dari kalangan Sabi'ah, dan juga dari kalangan falasifah, filosof. Ini jelas sekali bahwa saya madhab ini yaitu Mu'attilah ya, tidak selaras bahkan bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah sesungguhnya. Karena apa? Karena istimdad dan asalnya itu berakar dari apa? Dari orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikun, orang-orang sesat dari kalangan Sabi'ah dan orang-orang filosof Yunani. Ya. Fa innal ja'da bin dirham akhadha maqalatahu 'ala ma qila, ya, bahwasanya Al-Ja'd bin Dirham ini menerapkan atau mengambil pendapatnya itu sebagai dikatakan ya, dari mana, dari pertama sanadnya dari Aban bin Sam'an gitu, kemudian an Talut, dari Talut, kemudian an Labid bin Al-Asam Al-Yahudi, dari Labid bin Al-Asam Al-Yahudi alladhi sahara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mana Labid bin Al-Asam Yahudi ini itu pernah dulu menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat, jadi sanad pemahamannya itu Bishr al-Marisi, ya. Bishr al-Marisi ya, dari Ja'ad bin Dirham. Ya, jadi sanadnya seperti itu. Bishr bin Ghiyath al-Marisi mendapatkan ilmu dari Al-Ja'ad bin Dirham. Dan Al-Ja'ad bin Dirham ya alaikumussalam mendapatkan ilmu dari Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an mendapatkan ilmu dari Talut. Dan Talut ini bukan Talut yang sebagai raja orang-orang Bani Israel ya, ini beda lagi Talut di sini. Talut mendapatkan ilmunya dari Labid bin Al-Asam, si Yahudi yang pernah menyihir Nabi SAW. Jadi sanadnya seperti itu ikhwan. Sanad Jahmiyah itu seperti itu. Nanti akan ada Jahm bin Safwan. Ya, setelah Bishr itu. Thumma innal Ja'd kana 'ala ma qila min ardi Harran. Al-Ja'd bin Dirham. Al-Ja'd bin Dirham ini sebagaimana dikatakan oleh orang-orang bahwasanya dia berasal dari tanah Harran. Ya, di daerah Syria. Ya, di daerah Syam. Dari tanah Harran yang ketika itu wa fiha khalqun katsirun min al-musyrikin was-sabi'ati wal-falasifah. Ya. yang mana di tanah haram tersebut banyak makhluk-makhluk ya, dari kalangan kaum musyrikin, Sabia dan Filosof. Jadi daerah Syam ketika itu, daerah haram, daerah Syam al-Muhim, itu memang banyak penyembah berhala. Bahkan asalnya penyembahan berhala di Mekah ya, itu disebabkan oleh salah satu orang yang paling dikenal akhlak baiknya di Mekah, siapa namanya, Al-Khuzai, Allah musta'an, Amr bin Luhai Al-Khuzai ya. Ya, itu yang kemudian, tahu dari mana antum Khalid? Da, tahu dari mana nama itu? Oh gitu, alhamdulillah. Antum masih ingat orangnya? Apa? Antum masih ingat orangnya? Anda enggak tahu, Anda belum pernah kenal dia, tapi katanya begitu ya. Amr bin Luhai Al-Khuzai itu ketika mengunjungi Syam, kemudian mendapatkan orang-orang Syam banyak menyembah berhala. Ya, dan dia beristihsan dengan tanah Syam. Istihsannya tapi tanpa dalil. Bagaimana istihsannya? Yaitu di tanah Syam inilah dahulu para nabi itu berdakwah. Ya, Nabi Ibrahim di tanah Syam dulu, di Palestina, dan nabi-nabi lainnya. Maka beristihsan dengan sebatas itu, tanpa dalil, tanpa hujah yang khusus dan muayyan untuk berhala-berhala ini, melainkan hanya beristihsan dengan dulu kan ini tanahnya para nabi. Sebenarnya ini dulu tanah para nabi itu tidak cukup untuk melegalisir suatu amalan yang tidak ada syariatnya. Maka dengan istihsannya tersebut dan takjubnya dia akan itu, akhirnya dia membawa berhala ya ke Mekah. Maka mulai dari situlah kemudian kesyirikan yang tadinya Mekah adalah negeri tauhid, memengikuti milah Ibrahimiyah, namun mulai kemudian disumburi dengan kesyirikan dari hal itu dari tanah Syam. Bukan berarti ini jelek, Syam ini ada keutamaan tersendiri, tetapi ketika itu adalah propaganda kaum musyrikun dan lingkungan mereka, itu sangat berpengaruh ternyata terhadap orang-orang di sekitarnya. Makanya memperhatikan atau mencocokkan diri atau mencari lingkungan yang baik itu sangat penting dalam membangun pemahaman ya, lingkungan yang baik. Hanya saja tetap lingkungan baik itu kan nisbi, relatif. Kadang-kadang tinjauannya apa lingkungan baik itu? Apakah tinjauannya lingkungan baik itu adalah asri seperti banyaknya pohon dan seterusnya? Ya itu juga bisa membuat mindset seorang itu terbangun ya. Ada juga lingkungan yang baik itu adalah yang banyak ikhwan pengajiannya. Itu juga bagus. Namun kadang-kadang ya ada-ada aja yang enggak enak gitu. Ala kulli hal, yang terpenting janganlah di lingkungan kaum musyrikin. Di lingkungan para pecinta babi misalnya, yang suka makan babi ya, satu kampung isinya orang kafir semua itu ada. Nah, itu akan memberikan mudharat, maka wajib atasnya hijrah kalau dia enggak bisa beribadah di situ atau dia terkucilkan di sana. Nah, wala raiba anna lil bi'ati ta'thiran qawiyan fi 'aqidatil insani wa akhlaqih. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya al-bi'ah, yaitu lingkungan, memiliki ta'thir yang qawi, memiliki efek yang kuat terhadap akidah manusia dan akhlaknya. Wa kana madhhabun nufati min ha'ula'i anna Allah laysa lahu sifatun thubutiyah. Nah, di sini asas madhab nufat yaitu yang menafikan ya persamaan dari madhab ta'til lah ya, karena ta'til maknanya adalah nafi ya. Madhab nufat seperti Mu'tazilah pun termasuk nufat dalam beberapa hal nufat, dan nufat ini madhab nufat ketika disebut ta'til dan nufat ini arti menafikan, masuk ke dalamnya apa? Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Dan paling parahnya tentu Jahmiyah, karena menafikan secara total seluruh nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, menafikan secara total seluruh nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Itu Jahmiyah paling parahnya. Baik, mazhab nufat dari mereka ini, anna allaha laysa lahu sifatun thubutiyah. Allah Ta'ala tidak memiliki sifat thubutiyah, sifat yang ditetapkan. Jadi tidak ada sifat yang sifatnya aktif. Sifat thubutiyah lawan dari sifat salbiyah. Ya, sifat thubutiyah lawan dari sifat salbiyah. Ya. Apa itu keduanya? Sifat thubutiyah yaitu sifat yang aktif penetapan sesuatu terhadap zat. Kalau misalnya kita, misalnya antum punya sifat apa? Sifat thubutiyah yang ada pada zat antum itu apa yang cukup antum katakan orang pun tahu antum memilikinya? Hah? Apa contohnya Khalid? Apa contohnya? Misalnya, antum punya mata? Antum punya mata enggak? Itu sifat thubutiyah antum. Ada pada diri antum kan? Sesuatu yang thabit, sifat yang thabitah pada diri antum, oke? Oke. Lawan dari sifat thubutiyah adalah sifat apa? Apa tadi? Salbiyah. Thubut dengan salb itu bertentangan. Thubut itu menetapkan eksistensinya sifat tersebut. Adapun salb itu adalah tujuannya untuk menafikan. Jadi pun kalau misalnya antum tetapkan suatu sifat, namun sifat ini, maksud dari sifat ini adalah antum ingin mensalbkan, mempasifkan, maka antum tegaskan sifat ini, tetapi maksud dari penegasan tersebut, penetapan tersebut maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah hal-hal yang ternafikan di luar dari dia. Ngerti ya Khalid? Gak ngerti kan? Gak ngerti kan maksudnya apa? Gak ngerti yang ngomong apa tadi? Bingung? Sama anda juga, emang antum doang, anda juga bingung. Pak Abu Rahmat bingung apa? Nanti ada contohnya insyaAllah. Jadi ada sifat thubutiyah, ada sifat salbiyah. Hah? Kalau sifat thubutiyah itu ahlu sunnah jemaah mengisbatkan apa yang Allah Ta'ala isbatkan dan menafikan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nafikan. Allah dan Rasulnya nafikan, kan gampang ya. Tapi ada juga namanya sifat yang namanya salbiyah. Salb ini kalau misalnya di Indonesia kan maka maknanya pasif. Salb ini pasif. Lawan dari aktif. Sesuatu yang pasif itu lawan dari aktif. Coba kita lihat di sini, wa kana madhhabun nufati min haula anna Allah laysa lahu sifatun thubutiyah. Allah tidak memiliki sifat thubutiyah. Kenapa? Apa alasan mereka tidak menetapkan sifat thubutiyah pada Allah Azza wa Jalla? Lianna thubutas sifati yaqtadi ala za'mihim anna Allah musyabihun li khalqih. Karena thubutus sifat, adanya sifat, kalau emang sifatnya itu ada, itu melazimkan, menurut mereka, melazimkan bahwasanya Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluknya. Kalau antum mengatakan Allah Ta'ala memiliki sifat ini, maka berarti antum menyamakan Allah dengan makhluknya. Paham gak? Apakah Allah memiliki tangan? Taib. Itu ada dalilnya? Ada dalilnya. Maka kata mereka, kata Jahmiyah, antum berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Dari segi, antum menetapkan suatu sifat, menetapkan sifat thubutiyah yang tertetapkan dengan mengatakan Allah punya tangan. Sementara sifat thubutiyah itu adalah sifat zat untuk makhluk. Berarti mereka ini apa menafikan adanya sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Itu intinya. Mereka tidak menginginkan ada sifat thubutiyah. Mereka itu menginginkan adanya ketika pun Allah Ta'ala tersifati dengan sesuatu, maka sifat tersebut adalah sifat salbiyah atau sifat idhafiyah atau sifat yang murakkabah bainahuma. Murakkabah min sifat salbiyah atau idhafiyah. Jadi ada tiga sekarang sifat yang mereka tawarkan. Ada tiga. Ya. Apa itu? Yang pertama, innama yuthbituna lahu sifatin salbiyatin. Mereka, yaitu Jahmiyah, mereka hanya menetapkan adanya sifat salbiyah, menetapkan sifat yang tidak berkonsekuensi menetapkan sifat. Ya. Gimana? Paham enggak? Menetapkan sifat yang tidak berkonsekuensi menetapkan sifat. Atau bisa dikatakan di sini kita dan idhofiyah dan murakkabah. Salbiyah adalah ma kana madluluha adamu amrin la yaliqu billahi azza wa jalla. Sifat salbiyah adalah sifat yang madlulnya, konsekuensinya itu ketiadaan hal yang tidak pantas untuk Allah azza wa jalla. Ketiadaan hal yang tidak pantas untuk Allah azza wa jalla. Misal, kalau Jahmiyah berkata, "Inna Allah wahid." Ya, sesungguhnya Allah itu esa. Oke? Kita katakan juga enggak itu kira-kira? Itu kodok apa apa? Burung. Di mana itu? Masya Allah. Sesungguhnya Allah itu esa. Tetapi Allah itu satu. Tetapi maksud kita Allah itu satu. Ya Allah Ta'ala secara zat hanya ada satu. Tidak berbilang. Allah Ta'ala wahid, ahad, as-samad. Tapi kalau bagi Jahmiyah Allah itu satu adalah bukan karena Allah bersifat satu. Melainkan mereka ingin menegaskan bahwasanya bima'na annahu maslubun anhu al-qismatu. Mas'alul qismati ya. Maslubul qismati anhu gitu ya maksudnya. Tapi bisa juga al-qismatu. Al-qismatu. Annahu maslubun anhu al-qismatu bil kam. Bahwasanya Allah Ta'ala tidak terbagi menjadi berapa, itu maksudnya. Makanya kita katakan kepada mereka, kita katakan Allah itu satu. Tapi bukan karena zat Allah itu satu, melainkan karena kita menafikan duanya Allah atau tiganya Allah, enggak. Kita menafikan itu. Awil qaul bil maslubun anhu al-qismatu bil qaul wa maslubun anhu asy-syarik. Kita menegaskan bahwasanya innallaha wahid bukan karena zatnya itu tersifati dengan wahdaniyah, enggak. Melainkan apa? Karena Allah itu tidak terbilang, tidak berbilang, tidak banyak. Nah, itu. Ya, jadi ada kebingungan juga di situ. Aslinya sifat salbiyah, ikhwan. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang Allah Ta'ala nafikan terhadap dirinya atau dinafikan oleh Rasulullah SAW. Misalnya kata Allah Ta'ala di surat di ayat kursi ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini semua Allah menegaskan sifat subutiyah uluhiyah. La ilaha illa huwa menegaskan sifat subutiyah uluhiyah juga. Dan juga ada sifat salbiyahnya yaitu menafikan syarik. Iya, menafikan syarik. Kemudian Al-Hayyu Al-Qayyum juga sifat subutiyah. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Nah, ini sifat salbiyah. Maka dikatakan di antara sifat salbiyah yang Allah Ta'ala nafikan terhadap dirinya yaitu sinah dan naum, ngantuk dan tidur. Ini sifat salbiyah. Al-maut, kematian. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah Ta'ala tidak mati, Allah Ta'ala tidak tidur, Allah Ta'ala tidak mengantuk. Ini semua sifat salbiyah. Makanya antum akan mendapatkan di antara Asy'ariyah, mereka itu lebih rajin mengatakan Allah tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini dibandingkan mereka menetapkan Allah Ta'ala begini, begini, begini, begini, begini. Itulah asar dari Jahmiyah. Ya, sampai di antara mereka menyebutkan Allah tidak tidur, Allah tidak makan, Allah bukanlah ini, Allah bukanlah itu dan seterusnya. Sekarang ikhwan, kalau kita menghadap ke raja, kemudian kita lebih banyak menyebutkan sifat salbiyahnya raja, itu malah mentanqis dan mengurangi kehormatan raja. Iya. Misalnya antum datang ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, kami tahu Anda itu tidak jelek, Anda tidak bakhil, Anda tidak pelit, Anda tidak kikir, Anda bukanlah seorang yang kere, Anda bukanlah seorang preman, Anda terus disebutkan, memang menafikan hal-hal buruk darinya, tetapi itu bukanlah suatu akhlak yang benar gitu loh. Maka berikanlah kepadanya sifat subutiyah yang memuliakannya. Wahai Pak Jokowi, kami tahu Anda adalah seorang dermawan, baik hati, murah senyum, humoris, suka bergaul, suka ngeblusuk, mencintai anak-anak, mencintai fakir miskin, itu akan membuatnya baik gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong, Pak Abu Rahmat, Anda tahu bahwasanya disebutkan sifat salbiah semuanya. Walaupun ya ia menafikan keburukan darinya, tapi kok berentet banyak kayak gitu? Su'ul adab ini kan gitu. Paham enggak Khalid? Paham. Ah, seperti itu. Jadi mereka ini, Jahmiyah ini, di antara racun mereka adalah dibandingkan mereka mengisbatkan sifat subutiyah, maka mereka lebih memilih apa? Menyebutkan sifat salbiyah. Yang mana itu justru mentanqis hurmatillah, mentanqis ketinggian Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara sifat yang mereka tawarkan adalah sifat al-idhafiyah. Ini saking mereka enggak mau menetapkan sifat thubutiyah. Ketahuilah sifat idhafiyah itu adalah allati la yusafallahu la yusafullahu biha ala annaha sifatun thabitatun lah walakin yusafu biha bi'tibari idhafatiha ila al-ghair. Memang mereka menyebutkan sifat Allah Azza wa Jalla, tapi sifat ini sifat idhafiyah. Yang mana sifat idhafiyah ini Allah tidak tersifati dengan sifat-sifat ini yang menunjukkan bahwa sifat ini thabitahlah. Bukan, melainkan karena ini disifati dari segi hal lain selain Allah Azza wa Jalla. Bukan karena ternisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla sifat thubutiyah, bukan, tapi hal lain. Kaqaulihim anillahi ta'ala, sebagaimana perkataan filosof dan orang-orang seperti itu tentang Allah, innahu mabda'un wa illah, sesungguhnya Allah adalah mabda' dan illah. Ya, mabda' bukan mubdi. Kalau mubdi, hamzahnya di atas nabrah. Innahu mabda' dan illah, sesungguhnya Tuhan itu adalah permulaan dan kaus. Illah itu kaus, sebab. Atau orang-orang filosof bilang illah fa'ilah. Illah fa'ilah namanya. Ya, dan illah itu artinya kaus, cause. Ya, sebab. Sesungguhnya Tuhan itu adalah permulaan dan sebab, itu artinya. Apakah Allah Ta'ala tersifati permulaan? Gitu loh. Apakah Allah tersifati sebab? Enggak. Jadi mereka itu bukan dengan maksud Allah tersifati sebagai permulaan. Allah di kita iya, Allah Ta'ala awal. Kita isbatkan itu kan dalam hadis Nabi SAW, di ayat Quran gitu. Ya, awal wal akhir wal zahir wal batin. Itu sifat-sifat Allah Ta'ala yang thubutiyah. Nah, mereka kemudian mensifati Allah Ta'ala, Allah adalah mabda, Allah adalah illah. Kenapa? Bi'tibari annal asya'a sudirat minhu. Kenapa mereka katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mabda, permulaan dan juga sebab? Karena segala sesuatu berasal darinya. Berarti sebenarnya ini sifat idhafiyah ini di apanya? Yaitu di permulaan segala sesuatu berasal, bermula, disebabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan karena Allah memiliki sifat memberikan permulaan, bukan. Menciptakan, bukan. Tetapi sesuatu tersodor darinya. Bingung kan kayak gitu? Al-Quran sudah jelas, sudah enak, maka mereka kemudian mengotak-ngatik gatuk jenisnya seperti ini. La bi'tibari sifatin thabitah lah hiya al-bada' wal-illiyah. Bukan karena mereka ingin menunjukkan Allah punya sifat loh pada dirinya, yaitu permulaan dan penyebab, enggak. Ya, melainkan Allah permulaan dan Allah adalah sebab, yaitu karena segala sesuatu bermula darinya. Tapi Allah Ta'ala tidak ada, tidak memiliki sifat. Ya, gitu. Saking mereka mengingkari. Jadi sifat idhafiyah itu bukan sifat dzatiyah pada diri seseorang. Bukan sifat dzatiyah pada diri seseorang. Ya. Contohnya kalau misalnya Anda bilang nih. Misalnya, Pak Abu Rahmat datang ke kajian. Pak Abu Rahmat, antum adalah kebahagiaan. Gitu. Tapi Anda bukan bermaksud bahwasanya beliau adalah orang yang membahagiakan. Melainkan maksudnya adalah dengan sebab kehadiran antum, orang-orang berbahagia. Jadi Anda enggak mengatakan antum punya sifat membahagiakan, bukan. Tapi orang-orang pada bahagia dengan sebab antum. Maka ini namanya sifat idhafiyah. Terwujudkan sifat kebahagiaan pada diri Pak Abu Rahmat bukan karena beliau itu memberikan kebahagiaan, tetapi karena ada faktor eksternal beliau, yaitu orang-orang berbahagia dengan kehadiran dirinya. Gimana, paham gak Khalid? Agak bingung ya? Contoh lain gini-gini. Ana jualan di WhatsApp, di Facebook. Ada orang nanya barang, kemudian ana tawarin barang-barang yang menarik. Apa kata dia? Antum racun, Sat, gitu. Antum racun, Sat. Gitu. Apakah dia sedang mensifati diri ana sebagai racun? Enggak. Tapi apa? Karena tawaran ana ini menjadi adiktif dan candu buat dia, sehingga itu racun buat dia sebenarnya, gitu loh. Dia nggak berusaha, nggak mengatakan ana itu beracun, enggak. Tetapi ada faktor eksternal, maka ana tersifati dengan sifat idhofiyah beracun, begitu. Kif, mafhum? Antum paham atau enggak terserah. Pokoknya yang penting ana ajarin. Nah. Kemudian wal murakkabatu minha. Yang ketiga, sifat yang ditawarkan oleh Jahmiyah, yaitu sifat yang murakkabah, tertarkib, yaitu tersusun. Min huma, ya. Murakkabah min as-salbiyah wal idhafiyah. Tersusun dari as-salbiyah dan juga idhafiyah. Yaitu apa? Sifat yang allati takunu salbiyatan bi'tibarin wa idhafiyatan bi'tibar. Yaitu sifat yang salbiyah dalam satu sisi, idhafiyah di sisi lain. Sebagaimana perkataan mereka, mereka berkata annahu awal, Allah itu awal. Tetapi maksud mereka ini bukan tafsiran awal sebagaimana ahlu sunnah. Maksud mereka apa? Awal di sini sifat salbiyah bi'tibar annahu maslubun anhul hudus. Disebut awal dari segi apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terlucuti dari yang namanya hudus. Terlucuti dari yang namanya hudus. Apa itu hudus? Kejadian. Maka Allah disebut awal supaya tidak ada kejadian pada Allah Azza wa Jalla. Oh, coba. Repot. Karena sifat hudus itu menunjukkan terperbaharunya sesuatu. Maka kalau Allah Ta'ala terperbaharui, berarti sama dengan makhluk, karena segala makhluk itu hadis. Ya, maka Allah itu mereka sifati dengan sifat murakkabah baina as-salbiyah wal idhafiyah. Allah itu awal, sedangkan makhluk itu hadis. Atau dikatakan juga, bisa katakan Allah itu qadim, makhluk itu hadis. Ya, maka ketika Jahmiyah mengatakan Allah itu awal, itu bukan berarti maksud kita adalah Allah itu adalah awal yang tiada sebelumnya, tiada sesuatu sebelumnya. Itu kan kita, tafsiran kita. Tapi bagi mereka ketika menyebutkan Allah itu adalah al-awwal, maksudnya adalah Allah Ta'ala tidak memiliki kejadian, tidak ada hudus pada dirinya. Karena sesuatu yang ada hudus pada dirinya itu menunjukkan dia itu makhluk dan membutuhkan perubahan dan pembaharuan. Makanya mereka ini beralasan, di antara Mu'tazilah tentunya, menafikan sifat-sifat Allah disebabkan ta'addudul qudama. Ana pernah ngajarkan itu di Tariq. Bahwasanya di antara propaganda Jahmiyah dan Mu'tazilah, sifat-sifat Allah itu dinafikan disebabkan ta'addud al-qudama. Dengan mengisbatkan sifat Allah yang lebih dari satu, itu akan menunjukkan setiap sifat itu memiliki sifat qadim masing-masing. Sehingga kalau misalnya Allah itu Sami, sekaligus Alim, sekaligus Wahab, maka berarti di sini ada tiga hal yang qadim pada diri Allah, dan itu berarti Allah Ta'ala lebih dari satu. Begitu. Begitu bagi mereka. Ya. Dan ketika itu Allah Ta'ala mengilmui, Allah Ta'ala melihat, berarti menunjukkan adanya hulus, menunjukkan adanya kejadian, kejadian melihat, kejadian mendengar, kejadian berbicara, maka mereka menafikan itu semua. Maslubun anhul hudus. Mereka katakan Allah itu emang awal, tapi maksud mereka adalah Allah Ta'ala tidak terjadi pada dirinya kejadian, sehingga tidak ada sifat yang bisa kita isbatkan tentang Allah Azza wa Jalla. Itu awal dari segi i'tibar salbiyah. Adapun dari segi idhafiyah, dari segi idhafiyah, maka Allah Ta'ala itu awal bi'tibar annal asya'a ba'dah. Ya, dengan segi, dari segi bahwasanya sesuatu, segala sesuatu itu setelah Allah Azza wa Jalla. Bukan karena Allah Ta'ala murni thabit akan keawalannya, melainkan karena segala sesuatu itu ada setelah Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka tetap enggak mau menisbatkan sifat thubutiyah pada Allah Azza wa Jalla. Mereka enggak mau mensifati Allah secara zat, tetapi mereka mau menyematkan sifat-sifat kepada Allah dengan sebab apa? Dengan sebab eksternal, dengan sebab eksternal lah semuanya. Ya, menafikan sifat-sifat Allah dan juga sebab-sebab eksternal. Fa idza kana hadza huwa ma tastamiddu minhu tariqatun nufat. Kalau begini caranya tarekat nufat mengambil materi, fa kaifa tatibu nafsu mu'minin aw 'aqilin an ya'khudha bih wa yatruka sabila alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kalau seperti ini cara nufat, maka bagaimana jiwa mukmin, jiwa orang berakal itu bisa tenang, bisa enak gitu loh dengan mengambil jalan ini dan meninggalkan jalannya orang-orang yang beriman, mereka nabiyyin, siddiqin, syuhada was-salihin. Antum lihat sendiri penjelasan tadi, bingung jadinya. Sekarang kalau antum mau doa, ya hayyu ya qayyum, aduh jangan, Allah Ta'ala tidak tersifati dengan hayat, tidak tersifati dengan qayyumiyah. Jadi doanya itu kayak gimana gitu loh. Iya, jadi ya harus pakai itu. Ya man la ta'khudhu sinatu wa la naum. Harus pakai sifat salbiyah. Ya, jadi ancur-ancuran. Ya, makanya alhamdulillah atas kenikmatan sunnah, ya. Begitu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjut ke Musnad Al-Imam Ahmad.